sing adana ngarepang hidup ni sengsara. Maka jangan cepang hidup ni bahagia. Dekan sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jauh liantian mungkin ada lebihan, nanging liantian masih tain ngerasayang. Hidup kuangan paling meulahan, bikin kini tiang cing payu makan. Asdung karemangkin ngidang mo dindingan, sangkaning mana tulus di tiang aturan. Arta brana tutua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Disubani mati mekejang mekutang, amun cukupku singidang kan mekelan. Arta brana tua senang, nanging boya tetujuan utama. Sugidang nanging keutama, apa buin ngidang nulungin nak mara. Boya jeng ngarep walesan, wanta tulus tiang ngaturan. Semeton sarang sinamnya, mugi manggil kerahan. Ulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang. Hidup kuangan paling meulahan, bikin kini tiang cing payu makan. Asdung karemang ngidang mo dindingan, sangkaning mana tulus di tiang aturan. Arta brana tutua titipan, nising pasti kau tetap belahan. Mekejang mekutang, amun cukupku singidang kan mekelan. Arta brana tutua senang, nanging boya tetujuan utama. Sugidang nanging keutama, apa buin ngidang nulungin nak warna. Boya jeng ngarep walesan, wan tak tulus tiang ngaturan semeton sarang sinamian mugi manggih surahayuan.